yang lalu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusiku al-umamu antada'a alaikum. Hampir saja umat-umat, yaitu musuh-musuh Islam, orang-orang kafir, itu berlomba-lomba memperebutkan kalian. Kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Sebagaimana orang-orang yang sedang makan, mereka memperebutkan makanannya di nampannya. Maka ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min qillatin nahnu yawma idin. Apakah yang demikian itu disebabkan sedikitnya kami ketika itu? Apakah disebabkan sedikitnya umat muslim ketika itu? Sehingga sedemikian rupa diperlakukan seenaknya oleh orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bal antum yauma idzin katsir, bahkan kalian ketika itu jumlahnya sangat banyak, akan tetapi walakinnakum gusa, banyaknya kalian itu bagaikan gusa, bagaikan kotoran, bagaikan sampah, kagusa isail, seperti sampah-sampah yang dibawa oleh banjir. Wala yanzi'annallahu min sudurikum min suduri aduwikumul mahabah minkum. Allah akan cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian, rasa hormat terhadap kalian. Wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahan, dan Allah akan campakkan penyakit wahan di dalam hati-hati kalian. Maka salah seorang bertanya, wamal wahan ya Rasulullah, apa itu wahan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, hubbud dunia wa karahiyatul maut, adalah cinta dunia dan benci terhadap kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan yang selainnya, dan sahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahumullah. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu itu terjadi. Kita lihat bagaimana kenyataan yang terjadi pada umat Islamiyah pada saat ini, persis sebagaimana yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikeroyok, diperebutkan oleh orang-orang kafir, oleh musuh-musuh Islam. Di berbagai tempat setiap hari kita dengar bagaimana saudara-saudara kita terzalimi oleh orang-orang kafir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat permisalan, seperti orang-orang yang sedang makan memperebutkan makanannya. Para ulama mengisyaratkan bahwasanya demikianlah keadaan negeri-negeri Islam yang penuh dengan kekayaan, yang penuh dengan potensi, yang menarik hati, hanya saja menarik orang-orang kafir untuk memperebutkannya. Sebagaimana orang-orang yang makan memperebutkan makanannya di nampannya. Nas'alullah al-afiyah. Dan kita lihat bagaimana ketika orang-orang yang sedang makan itu berebut memperebutkan makanan di satu nampan, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegah. Dengan seenaknya mereka bisa berbuat apa saja. Dan ini yang kita lihat. Tentu ini adalah kenyataan yang menyedihkan. Kenyataan yang mengiris-ngiris hati kita. Para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah tentang sebab. Apa yang menyebabkan ketika itu umat Islam sedemikian hinanya, sedemikian rendahnya? Apakah karena jumlah kita yang sedikit ketika itu, wahai Rasulullah? Sayangnya, ironisnya, justru saat itu jumlah kaum muslimin adalah jumlah yang sangat banyak. Jumlah yang sangat banyak, tetapi kata Rasulullah seperti gusa isail, sampah yang dibawa oleh banjir, terombang ambing hanyut, tanpa bisa melawan, terbawa arus. Ini yang dimaksud dengan gusa. Ya. Bisa di situ kotoran, sampah, bisa itu buih, dan lain sebagainya. Jumlahnya banyak, tapi tidak berdaya. Maka kaum muslimin, rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Ini menunjukkan, bahwasanya kuantitas, jumlah itu bukan senjata utama umat Islam. Tetapi kualitaslah, kualitas keimanan, kualitas tauhid, kualitas akidah seorang muslim itulah yang akan membawa kepada kejayaan, kepada kemuliaan. Dan ini sudah dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Berapa jumlah mereka ketika itu dibandingkan umat-umat yang lain? Ketika itu ada negeri Rum atau Romawi. Ada kerajaan Romawi, ada kerajaan Persia yang dianggap sebagai negara dikuasa. Tapi lihat, ketika mereka menjalankan perintah dari Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang kuat dan yang sahih, maka mereka bisa menguasai sepertiga dunia ketika itu. Dan ini adalah sejarah yang harusnya menjadi pelajaran bagi kita. Bayangkan seandainya 1 miliar umat Islam, mereka memiliki keimanan sebagaimana keimanannya para sahabat. Siapa yang akan berani untuk berhadapan dengan umat Islam? Yang ada adalah kedamaian. Yang ada adalah ketentraman. Ketika Islam itu jaya, akan tetapi sekali lagi antum kathir, akan tetapi kagusa-gusa isail. Allah cabut dari dada-dada musuh kalian rasa takut kepada kalian. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang salah satu kekhususan beliau, nusirtu birru'ub masirat asyhar, dan aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut. Rasa takut yang terdapat di dalam dada-dada musuh Islam. Masirat asyhar, dalam jarak sebulan, sebulan perjalanan, dalam waktu sebulan sebelum mereka sampai, mereka sudah dihinggapi rasa takut. Apa yang menyebabkan rasa takut tersebut? Apakah banyaknya umat Islam ketika itu? Tidak. Akan tetapi karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyebab utama yang menyebabkan hilangnya kemuliaan Islam, hinanya Islam di mata-mata musuhnya, yaitu wala yakdhifannallahu fi qulubikumul wahn, Allah campakkan di dalam hati-hati kalian, ke dalam hati-hati kalian al-wahn. Maka para sahabat bertanya, apa itu al-wahn ya Rasulullah? Hubbud dunia wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan benci terhadap kematian. Cinta terhadap dunia dan tidak peduli terhadap kehidupan setelah kematian. Ini yang disebut dengan benci terhadap kematian. Kenapa dia benci kepada kematian? Karena dia takut apa yang terjadi setelah itu. Ketika dia dihisab pada hari kiamat, dia lebih mengutamakan kehidupan dunianya. Siapa yang bisa mengingkari kenyataan seperti ini? Dan demikianlah keadaan umat Islam. Mereka lebih mencintai dunia mereka daripada mencintai Allah, daripada mencintai perjumpaan terhadap Allah. Lalu apa yang diharapkan ketika itu? Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan apa yang menjadi penyebab lemahnya umat Islam, yaitu ketika mereka meninggalkan agama-agama mereka, lebih mencintai dunia-dunia mereka. Prioritas mereka adalah dunia mereka. Dan itu kenyataan. Kenyataan yang menyedihkan. Tetapi selayaknya kita harus berani menghadapi kenyataan tersebut. Tidak menyalahkan pihak-pihak lain, salahkan diri-diri kita sendiri. Umat Islam lemah karena kita lebih cinta terhadap dunia kita daripada Islam itu sendiri. Tidak manfaat. Ya, kita ketika kita berteriak, saya cinta Islam, saya cinta Islam. Akan tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya, di dalam kehidupan kita sehari-hari justru menunjukkan yang sebaliknya. Justru menunjukkan bahwasannya kita lebih mengedepankan kehidupan duniawi kita. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyebutkan suatu keadaan, menyebutkan suatu problema kecuali beliau juga akan memberikan solusi dari problema tersebut, permasalahan tersebut. Wallahu ta'ala alam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabayatum bil 'ina wa akhadtum adnabal baqar waraditum bizzara wa taraktumul jihad salatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian tabayatum bil'inah, melakukan penjualan dengan penjual beli, dengan jual beli inah, jual beli yang di situ terkandung unsur riba, dan ini kenyataan yang sudah terjadi. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, yaitu kalian lebih mengutamakan pertanian kalian, dunia kalian. Waraditum bizzara, kalian lebih ridha terhadap cocok tanam kalian, lebih ridha terhadap dunia kalian, lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Dan ini adalah apa yang kita sebut dengan hubbud dunia tadi. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan jihad, baik dengan diri-diri kalian, dengan harta-harta kalian, dengan lisan-lisan kalian, dikarenakan kalian takut terhadap kematian. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaikum dhullah, Allah timpakan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu, tidak akan Allah cabut kehinaan tersebut. Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Berarti ini adalah sebab utama kenapa kehinaan itu ditimpakan atas kita, kenapa kita lebih mencintai dunia kita, kenapa kita takut akan kematian. Tidak lain dan tidak bukan karena kita sudah meninggalkan agama kita, meninggalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang terjadi, itulah kenyataannya, dan tidak ada seorang pun yang bisa memungkiri kenyataan ini. Karena memang demikian kenyataannya. Solusinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali mempelajari agama kalian, mempelajari kitabullah, apa yang sudah kita pelajari dari kitabullah, apa yang sudah kita pelajari dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kita tanyakan pada diri-diri kita sendiri. Apa yang sudah kita pelajari? Apa yang sudah kita amalkan dari yang kita pelajari tersebut? Berapa banyak ayat Al-Quran yang kita baca hari ini? Berapa banyak hadis Rasulullah yang kita ketahui, yang kita hafal, yang kita amalkan? Silahkan tanya pada diri-diri kita sendiri. Maka kita akan tahu jawabannya. Apakah benar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwasanya kita lebih cinta terhadap dunia dan takut akan kematian? Hendaknya kita melihat apa yang telah menjadi kenyataan, dan hendaknya kita kembali kepada solusi yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian, kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah, taat kepada Allah, terutama di masa-masa yang penuh dengan fitnah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ibadatu fil harat kal hijratin ilayya. Ibadah di masa-masa fitnah itu bagaikan hijrah kepadaku. Menunjukkan bahwasanya ketika masa-masa fitnah ini, hendaknya kita memperbanyak ketaatan kita kepada Allah, menghisab diri-diri kita sendiri, apa yang sudah kita amalkan dan kita siapkan. Dan sebelum kita beribadah dan beramal, ilmu apa yang kita punyai untuk kita beramal sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi solusi. Ketika kaum muslimin kembali kepada masjid-masjid mereka, kembali menuntut ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali mengamalkan apa yang telah mereka pelajari, itulah solusi yang ditawarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, kita tutup khutbah kita ini dengan athar dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, nahnu qawmun a'azzanallahu bil-Islam, wa mahma btagayna al-izzata bighayri al-Islam adallanallah. Kita ini adalah kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Selama kita mencari kemuliaan itu bukan dengan Islam, maka Allah akan hinakan kita. Wallahu ta'ala a'lam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma angfir lil muslimina wa muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al ahya minum wal amwat. Ya qadi al hajar, innaka antas sami'ud du'at. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma a'izil islam wal muslimin. Allahumma adzilla a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma adzilla a'da'ad-din. Allahumma ahlikhum. Allahumma dammirhum. Allahumma dammir al-kuffar wal munafiqin wal zalimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Rohingya, fi Suria, fi Yaman wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum. Allahumma ansurhum. Allahumma ahlik al-kuffar wal munafiqin wal zalimin. Allahumma ansur al-muslimin fi kulli makan. Aqulu qawli hadha. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.